Langkah pertama ku bertemu denganmu, semua biasa saja. Tapi kedua kali ku melihatmu, semua terasa berubah. Kau beda, kau beda dengan pertama kali ku melihatmu. Kau beda, oh, dan kau membuat lagi denganmu. When I saw you, kau semakin mempesona. Senyuman di bibirmu membuatku tergila-gila. Hayalku membayangkan kapankah kau jadi milikku. I love you.